Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala. Kita membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk di antara dosa berikutnya adalah tidak taat kepada para pemimpin. Disebutkan di bab yang ke-88 di Al-Kabair ini, bab ta'atil umara, bab taat kepada para pemimpin. Wa qaulullahi ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan orang-orang yang mempunyai perkara di antara kalian, yakni para pemimpin kalian. Semuanya para ulama, kenapa ketika ucapan wa ulil amri minkum tidak ada di situ kalimat wa atti'u, ya kan? Sebagaimana Allah, demikian juga Rasulnya. Disebutkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya seseorang yang taat kepada Nabi itu otomatis apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat kepada Allah berarti taat kepada Rasul. Kalau taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau taat kepada pemimpin belum mesti taat kepada Allah, demikian juga taat kepada Rasul. Oleh karena itu tidak ditambahkan di situ wa'ati'u. Karena ketaatan kepada pemimpin itu terikat dengan ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Paham ya? Jadi di sini kenapa tidak ditambahkan wa'ati'u ulil amri? Karena tadi kita sebutkan. Di sini juga menyebutkan bahwa kita hendaknya taat kepada pemimpin selama mereka itu di dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Yang kita lihat sekarang ini, yakni demonstrasi dan sebagainya, maka seperti itu kita sebutkan, tidak seperti manhajnya salafus saleh, manhajnya orang-orang yang saleh sebelumnya dari para sahabat, demikian juga para tabiin dan atba'ut tabiin. Kita mengingkari demonstrasi dan semisalnya itu. Wa qala ta'ala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah yang kalian mampu padanya. Ya. Kemudian sebutkan hadis nomor 172. Sebutkan di sini dua hadis. Keduanya adalah sahih. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu marfu'an. Ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ghazwu ghazwan, peperangan itu ada dua jenis. Fa amma, adapun man ibtagha bihi wajh Allah, seseorang yang mengharapkan dengan peperangan itu wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'al imam, dan taat kepada imam. Wa anfaqal karimah, dan berinfak dengan sesuatu yang karimah, disebutkan ai an-nafisah al-jayyidah, yang bagus, yang mulia, min kulli syai, dari segala sesuatu, ya, demikian. Sebagaimana mengatakan al-mukhtarah, yang terpilih, ya, dari apa, dari harta yang dia miliki. Jadi dia taat kepada imam, kemudian berinfak dengan sesuatu yang dia cintai. Wa yasiru syarik, yasir, memudahkan asyarik, teman. Teman akrab dia, dia mudahkan. Atau teman dia. Memudahkan, tidak sulit-sulitkan teman-teman sendiri atau teman secara umum. Wa istinabul fasad, dan menjauhi kerusakan. Ini orang yang dia itu berperang, mengharapkan surga, taat imam, berinfak, memudahkan orang lain, menjauhi kemaksiatan. Fa inna naumahu, sesungguhnya tidurnya dia itu, wa nabhatahu, demikian juga bangunnya dia, ajrun kulluhu, semuanya pahala. Masya Allah, tidur, berjalan, semuanya kalau demikian keadaannya itu semuanya adalah pahala. Bahkan Nabi misalkan itu seperti kuda yang digunakan untuk berperang. Ketika dia yakni dalam keadaan tidak digunakan untuk berperang, itu pun dapat pahala orang yang meliharanya. Wa amma man ghasa fakhran, adapun orang yang dia itu berperang karena sombong, waria'an, riya, supaya dilihat, wa sum'atan, sum'ah, supaya didengar oleh manusia, wa asal imam, dan bermaksiat kepada imam. Ini yang menjadi perhatian di dalam bab ini, bermaksiat, tidak taat kepada imam. Wa afsada fil ard, membuat kerusakan di muka bumi, fa innahu lan yarji bil kafaf, sungguhnya dia tidak kembali dalam keadaan kafaf. Disebutkan al-kafaf ailam yarji la alaihi wa la lahu minas sawab, tidak kembali, dia tidak memiliki di situ pahala, tidak dibebani dan tidak diberikan balasan. tidak dapat dia seperti ini. Ya, karena kalau seseorang itu kafaf, dia tidak punya hutang dan tidak punya untung, itu lumayan. Ya, sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu demikian beliau. Walaupun amalannya demikian banyaknya, sampai kemudian Abdullah, yakni anaknya Abdullah bin Qais, Abu Musa al-Asari, mengatakan kepada Abdullah bin Umar, kalau demikian bapakmu lebih bagus daripada ini, bapakmu lebih bagus daripada bapakku. Karena waktu itu Umar bin Khattab mengatakan, sudah yang penting aku tidak dihukum dan aku tidak diberikan balasan, sampai demikian tawadhu'nya. Itu sudah bagus sekali. Tidak disiksa dan tidak dapat pahala. Itu muncul dari apa? Dari tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka demikian. Maka orang ini tidak demikian keadaannya. Tetapi bagaimana? Bahkan dia kembali, waqad lazimahu ism, dia mendapatkan dosa. Kalau orang yang impas tadi lumayan, ya. Kalau ini ternyata dia kembali dalam keadaan apa? Dalam keadaan mempunyai dosa. Ya'ana ta'at, karena ketaatan idza lam taqa' bi salahi sarirati. Ketaatan kalau tidak muncul dari baiknya hati dia, ingqala bi ma'asi. Terbalik menjadi suatu kemaksiatan, wal asi athim, dan orang yang bermaksiat itu berdosa. Kemudian berikutnya hadis nomor 173. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis muttafaqun alaih, marfu'an sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal mar'il muslim, untuk seseorang yang muslim, as-sam' wa ta'ah, mendengar dan taat. Fima ahabba wa karya, untuk apa yang dia sukai dan dia tidak suka, taat kepada pemimpin. Illa ayyumar bi maksiat, kecuali kalau pemimpin itu memerintahkan dengan kemaksiatan. Fa idza amara bi maksiat, kalau dia memerintahkan dengan kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, tidak ada mendengar, tidak ada taat. Akhraja. Semoga Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Hadis ini semuanya demikian juga ayat tadi menyebutkan bahwa apa? Untuk kita taat kepada pemimpin selama dia dalam keadaan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketika dia tidak taat, maka kita tidak taat juga. Ini demikian. Dan tidak ada kemudian kita memberontak. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari di halaman 147. Beliau menyebutkan yuqatal min wara'il imam wa yattaqabihi, berperang di belakang imam dan berlindung dengannya. Kemudian beliau menyebutkan wa innamal imam, sebutan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa innamal imam, wa Nabi SAW boleh mengatakan sesungguhnya imam itu junnah, dia itu adalah benteng. Yuqatal min wara'i, berperang di belakang dia itu, wa yattaqabihi, dan berlindung dengannya. Ya, demikian. Jadi dia itu adalah benteng para pemimpin itu yang kita berperang di belakangnya. Ketika taat kepada Allah, kita taat. Ketika tidak, kita tidak taat. Ini demikian. Jadi termasuk dosa besar adalah seorang yang tidak taat kepada pemimpin. Kita membaca buku berikutnya.